Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumulladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِئِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم wa jami'al muslimina minan nar. Ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini bi'idnillahi azza wa jal kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Riyadhus Salihin dan masih berada pada bab bayan kathrati turukil khair, yaitu banyaknya jalan untuk beramal saleh, banyak jalan untuk berbuat kebaikan. Hadis yang akan kita baca yang pertama ialah hadis dari sahabat yang mulia Abu Musa Al-Ash'ari. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala berkata, as-sadisa asyar, hadis yang ke-16 dari bab ini. Qala an Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu an, dari sahabat Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sallal bardaini dakhalal jannah. Muttafaqun alaihi. Ar-Rasulu alaihi salatu wassalam bersabda, man salla al-bardain dakhala al-jannah. Barang siapa yang menunaikan salat dua yang dingin, yaitu salat subuh dan salat asar. Yakni barang siapa yang menunaikan salat subuh dan salat asar, dakhala al-jannah, maka dia akan masuk ke dalam al-jannah. Salat asar dan salat subuh disebut sebagai al-bardain, dua dingin, yakni pada dua keadaan yang dingin. Mengapa dinamakan dengan al-bardain? Al-Imam Al-Syeikh Salih Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala menerangkan sebab salat subuh dan salat asar disebut sebagai al-bardain. Al-bard yaitu yang dingin. Qala dhalika li'anna salat al-fajri taqa'u abrad ma yakunu minal layl, wa salatul asri taqa'u fi abrad ma yakunu minal nahari ba'da zawal. Man sallahuma dakhala al-jannah. Karena salat subuh itu berada pada waktu yang paling dingin di malam hari, waktu yang paling dingin di malam hari, yaitu di waktu subuh. Dan salat asar terjadi pada waktu yang paling dingin di siang hari, yaitu setelah tergelincirnya atau setelah setelah zawal, sehingga disebut dengan al-bardain. Di waktu siang yang paling dingin ialah di waktu salat asar. Di waktu malam yang paling dingin ialah di waktu salat as-subh. Jaminannya bagi mereka yang menunaikan dua salat ini bukan berarti tidak menunaikan salat-salat lainnya, tapi ini ada keutamaan tersendiri bagi mereka yang menunaikan dua salat ini. Bagi yang menunaikan salat subuh dan salat asar, qala dakhala al-jannah, maka dia akan masuk ke dalam al-jannah. Ya'ni annal muhafazata 'ala hataini salataini wa iqamatahuma min asbabi dukhulil jannah. Yaitu maksudnya ialah orang yang menjaga dua salat ini, menjaga kemudian berusaha untuk terus menunaikannya tepat pada waktunya, termasuk salah satu sebab masuknya dia ke dalam al-jannah. Kemudian al-imam al-syeikh Muhammad ibn Salih al-Utsaimin rahimahullah ta'ala juga menjelaskan, aiman sallahuma ala al-wajhi alladhi umira bihi, wadhalika bi an ya'tiya bihima fil waqti, wa idha kana min ashabil jama'ati kar-rijal falyati bihima ma'al jama'ah, لأن الجماعة واجب ولا يحل لرجل أن يدعى صلاة الجماعة في المسجد وهو قادر عليها. من صلى البردين, siapa yang menunaikan salat subuh dan salat asar, yaitu menunaikannya sesuai dengan perintah, sesuai dengan syariat, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunaikannya tepat pada waktunya, bukan kemudian menunaikannya setelah selesainya waktu sholat subuh. Dia menunaikan sholat subuh setelah terbitnya matahari, ini bukan termasuk man shalla al-bardain, yakni jika dia sengaja melakukannya di waktu itu. Kalau dia melakukannya setelah terbitnya matahari dikarenakan ketiduran misalnya, itu lain pembahasannya, kalau memang ketiduran. Tapi kalau menyengaja menunaikannya di luar waktunya, maka tidak diterima. Qala bi an ya'tiya bihima fil waqt, menunaikannya pada waktunya. Salat subuh ditunaikan pada waktunya, salat asar ditunaikan pada waktunya. Qala wa idza kana min ashabil jamaah, demikian pula mereka-mereka yang terkena kewajiban untuk menunaikan salat berjamaah, yaitu kaum laki-laki, ya tunaikanlah salat subuh, tunaikanlah salat asar bersama jamaah. Li'annal jama'atu wajibatun, karena menunaikan salat jamaah itu wajib. Maka barang siapa yang menunaikan salat subuh, salat asar pada waktunya dan menunaikannya secara berjamaah bagi kaum laki-laki di masjid, dakhalal jannah, maka dia akan masuk ke dalam al-jannah. Qala li'annal jama'ata wajibatun, menunaikan salat jamaah itu hukumnya wajib. Wajib bagi kaum laki-laki. Bagi kaum laki-laki. Kalau menunaikannya di rumah berarti menyerupai kaum wanita, karena yang diperintahkan untuk menunaikan salat wajib di dalam rumah ialah kaum wanita. Adapun kaum laki-laki menunaikannya di dalam masjid bersama al-jamaah, dan itu wajib. Itu wajib. apabila jamaah ini ditinggalkan, walaupun dia tetap menunaikan sholat tersebut, dia tetap menunaikan sholat subuh, menunaikan sholat duhur, menunaikan sholat asar, maghrib, isya di rumahnya, dia terkena dosa dikarenakan meninggalkan kewajiban al-jamaah. Kewajiban al-jamaah dia tinggalkan, maka dia berdosa dalam hal ini. Qala wala yahil, dan tidak diperbolehkan, tidak halal. Tidak halal artinya haram. An yada'a salatal jamaah, bagi kaum laki-laki. Haram bagi kaum laki-laki meninggalkan sholat jamaah di masjid dalam keadaan dia memiliki kemampuan untuk melakukannya. Taib. Sebagaimana pernah dan sering kita sebutkan di antara dalil-dalil yang menjelaskan bahwa sholat jamaah itu wajib di dalam masjid bagi kaum laki-laki. Di antara dalilnya adalah ia ketika ada seorang sahabat yang buta dalam keadaan dia tidak memiliki seorang yang menuntun dia ke masjid. Bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam, apa masih tetap diwajibkan untuk menunaikan salat jamaah di masjid? Ketika ya, jawaban pertama kali yang disampaikan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam, yakni yang mengisyaratkan bahwa, yakni jawaban tersebut menunjukkan bahwa dia tidak memiliki atau tidak diwajibkan untuk menunaikan salat jamaah di masjid. Kemudian ketika orang ini, sahabat ini akan pergi, dipanggil oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam dan ditanya, apakah engkau mendengar panggilan adzan? Dijawab, iya. Kalau begitu, penuhilah panggilan adzan tersebut. Kemudian di antara dalil yang seringkali kita sampaikan yang menunjukkan betapa wajibnya salat jamaah di masjid bagi kaum laki-laki ialah ketika para sahabat radhiyallahu anhum dalam keadaan yang sangat takut dikarenakan musuh sedang mengintainya. Musuh berada di sekitar mereka, akan menyerang. Ternyata dalam kondisi yang seperti ini, Allah subhanahu wa ta'ala tetap mewajibkan kepada mereka untuk menunaikan sholat bersama jamaah. Walaupun ada perbedaan dalam hal kaifiyahnya, tata cara menunaikan sholatnya, tetapi sama-sama berjamaah. Fasyahid ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, barang siapa yang menunaikan sholat subuh, man sallal bardain, menunaikan sholat subuh, menunaikan sholat asar tepat pada waktunya, atau menunaikannya di waktunya, menunaikannya bersama jamaah bagi mereka kaum laki-laki dalam masjid, qala dakhala al-jannah, termasuk sebab masuknya dia ke dalam al-jannah. Hadis ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam bab kathrati turuqil khair, banyaknya jalan untuk melakukan kebaikan, dikarenakan betapa mudahnya untuk mendapatkan al-jannah, yaitu dengan menunaikan salat al-bardain, salat subuh, salat asar bersama jamaah bagi kaum laki-laki, atau kalau bagi kaum wanita menunaikannya di rumahnya sesuai dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan. Pahalanya, jaminannya berupa al-jannah. Yang berikutnya yaitu hadis juga diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari rahimahullah dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza marida al-'abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kutiba mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Rawahu al-Bukhari. Qala an Abi Musa, dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, idza marida al-'abdu, jika seorang hamba sakit, au safara, atau dia sedang safar. Idza maridul abdu au safara, jika seorang hamba sedang sakit atau sedang safar. Kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahihan, akan ditulis bagi dia pahala seperti apa yang dia lakukan pada saat dia mukim, pada saat dia sehat. Yakni ketika dia sedang atau ketika dia dalam keadaan sehat, dia terbiasa untuk menunaikan salat berjamaah misalnya. Ketika dia sedang atau ketika dia dalam keadaan sehat, dia terbiasa menunaikan puasa sunnah misalnya. Ketika dalam keadaan sehat, dia terbiasa untuk membaca Al-Quranul Karim, menunaikan salat-salat sunnah dan ibadah-ibadah yang lainnya, yang kemudian pada saat dia diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa al-marad, sakit, sehingga dia tidak bisa melakukan seperti apa yang dia lakukan pada saat dia sehat. Sebelumnya dia mampu untuk berpuasa sunnah. Ketika sedang sakit, dia gak mampu untuk puasa sunnah. Dia harus berbaring di atas tempat tidurnya. Harus banyak makan, harus banyak minum misalnya. Lemah badan dia, sehingga dia tidak mampu untuk menunaikan salat sunnah. Dia tidak mampu untuk membaca Al-Quranul Karim. Dia tidak mampu untuk melakukan amal ibadah yang telah dia lakukan atau yang terbiasa dia lakukan di saat dia sehat. Qala kutiba lahu mitlu ma kana ya'malu sahihan muqiman. Akan tetap tercatat bagi dia pahala amalan yang dia lakukan pada saat dia sehat atau mukim. Pahala yang besar, keutamaan yang besar bagi mereka-mereka yang terbiasa untuk melakukan amal kebaikan. Sedang safar misalnya, sedang pergi jauh, sedang dalam perjalanan, dia gak mampu untuk melakukan sholat jamaah dikarenakan berada di atas kendaraan yang tidak memungkinkan bagi dia untuk turun, singgah di suatu masjid kemudian sholat jamaah. Atau dia sedang dalam keadaan safar, gak bisa untuk puasa karena butuh tenaga. Kalau dia puasa mungkin akan lemah sehingga akan memadharatkan dia di jalan misal. Sedangkan dia sudah terbiasa untuk melakukan puasa sunnah tersebut, terbiasa untuk melakukan salat jamaah. Maka pada kondisi al-marad was-safar, ketika dia sedang sakit, ketika dia sedang safar dan tidak mampu untuk melakukan amalan-amalan yang biasa dia lakukan pada saat mukim. Mukim yaitu bukan seorang musafir. Terbiasa dia lakukan pada saat atau dalam kondisi sehat. Maka dia akan tetap mendapatkan pahala walaupun dia tidak melakukannya. Pahala sholat sunnah dia akan mendapatkannya. Pahala puasa sunnah, pahala salat jamaah, dia akan tetap mendapatkannya walaupun dalam kondisi sakit, padahal dia salatnya sendirian, dia mendapatkan pahala salat al-jamaah dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dikatakan oleh al-imam Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, يعني أن الإنسان إذا كان من عادته أن يعمل عملا صالحا ثم مرض فلم يقدر عليه فإنه يكتب له الأجر كاملا والحمد لله على نعمه. Seorang jika kebiasaannya dia adalah beramal soleh, masya Allah kenikmatan yang patut untuk disyukuri. Terbiasa untuk beramal soleh. Masing-masing diberi keutamaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang terbiasa untuk baca Al-Quran dalam sepekan itu tamat khatam satu Al-Quranul Karim. Ada yang diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus menjaga puasa sunnah Senin Kamis. Dalam tiap bulan jaga puasa Senin Kamis. ada yang diberi kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menunaikan sholat jamaah terus menerus tepat pada waktunya, bahkan tidak pernah telat, tidak pernah telat walaupun takbiratul ihram. Ada yang demikian diberi kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang diberi kemudahan untuk bersedekah dengan harta yang dia miliki. Ada peluang atau ada harta yang dia miliki, ada rezeki yang dia dapatkan, dia infakkan untuk masjid, dia infakkan untuk pendidikan anak-anak, dia infakkan untuk kepentingan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang membutuhkan, dia segera membantunya. Terus ada orang-orang seperti ini, diberi taufik, diberi kenikmatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mudah melakukan amal saleh. Berbagai macam bentuknya. Dan ada pula yang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala berupa kesulitan dalam beramal saleh sehingga dia tidak terbiasa. Ada yang diberi kenikmatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga dia terbiasa untuk menunaikan sholat malam. Hampir tidak pernah meninggalkan sholat malam. Ada yang demikian. Terus diberi kemudahan. Mudah untuk bangun di sepertiga malam. Jam 3 malam bangun dalam keadaan masya Allah, semangat. Kemudian menunaikan sholat malam. Baca Al-Quran. Ada yang diberikan nikmatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk membaca Al-Quran, sadaqah, dan seterusnya dengan amal saleh. Qala idza kana min adatihi, kalau ini adalah kebiasaannya dia, biasa, sudah menjadi kebiasaan dia beramal saleh. Summa maridha, kemudian dia jatuh sakit. Falam yaqdir alaihi, kemudian dia enggak mampu untuk melakukan aktivitas yang sudah jadi kebiasaan dia. Salat jamaah dia enggak bisa karena sedang sakit. Puasa sunnah dia enggak bisa karena sedang sakit. Baca Al-Qur'an yang tadinya dia terbiasa untuk membacanya, qadarullah ketika sakit enggak bisa. Harus banyak istirahat. Dan seterusnya dari amal saleh yang sudah dia kerjakan, yang sudah menjadi kebiasaan dia untuk melakukannya. Ketika dia jatuh sakit, kemudian enggak mampu untuk melakukannya, qala yuktabu lahul ajru kamilan, akan tercatat bagi dia pahala yang sempurna walaupun diri dia berada di atas tempat tidur. Sakit harus dirawat di rumah sakit misalnya, sakit harus berada di atas tempat tidur, enggak bisa gerak ke kanan, enggak bisa gerak ke kiri, enggak bisa ikut menunaikan salat jamaah. Nah, dia enggak bisa melakukannya karena memang keadaan dia enggak memungkinkan. Maka termasuk bentuk rahmat dan kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk hambanya, diberi pahala sempurna. Karena dia memiliki uzur. Kenapa dia enggak salat jamaah? Dia memiliki uzur. Dikarenakan dia sudah terbiasa melakukan salat jamaah, dia mendapatkan pahala salat jamaah walaupun dia salatnya sendirian di atas tempat tidur. Dia enggak mampu untuk puasa Senin Kamis, puasa sunnah, puasa Daud dan yang lainnya dikarenakan sakit. Karena dia sudah terbiasa, dia mendapatkan pahala dari amalan tersebut. Masya Allah. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya kita biasakan, kita meminta pertolongan kepada Allah, berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya bisa terus berzikir kepada Allah, beribadah kepada Allah, mensyukuri kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Butuh bantuan dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tanpa bantuan dan tanpa pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala, mungkin kita, yakni bisa dipastikan kita enggak bisa beribadah. Kita bisa beribadah, kita bisa hadir di majelis ini, kita bisa menunaikan salat jamaah. Itu pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada kita. Qala rahimahullahu ta'ala. Qala idha kunta mathalan. Di sini beliau menyebutkan contohnya. Jika misalkan engkau adalah seorang yang terbiasa melakukan salat jamaah, summa maridta, kemudian engkau sakit, walam tastati' an tusalliya ma'al jama'ah, dan engkau tidak mampu untuk melakukan salat jama'ah. Faka'annaka tusalli ma'ahum yuktabu laka 27 darajah, maka seolah-olah engkau itu sholat bersama jamaah walaupun engkau berada di atas tempat tidur dalam keadaan sakit, akan diberi pahala sebanyak pahala yang didapatkan oleh mereka-mereka yang menunaikan sholat jamaah 27 derajat. Walaupun dia sholat sendirian di atas tempat tidurnya, walaupun dia sholat sendirian di atas kursinya misalnya, dikarenakan dia tidak memiliki kemampuan untuk menunaikan sholat jamaah, akan terus mengalir pahala sholat jamaah untuk dia. Demikian pula seorang musafir dan seterusnya. Qala rahimahullahu ta'ala, wa fi hada tanbihun ala annahu yanbaghi lil'aqili ma dama fi halis sihhati wal faragh an yahrisa 'alal a'malis shalihah. Dan dalam hadis ini pula ada tanbih, ada sesuatu yang mesti kita perhatikan dan kita jadikan sebagai pelajaran. Bahwasanya seorang yang memiliki akal sehat, orang yang berakal, hendaknya semestinya ketika dalam keadaan sehat, ketika memiliki waktu luang, an yahrisa 'alal a'malis shalihah, untuk bersemangat menjalankan amal saleh. Alhamdulillah Allah berikan kesehatan pada tubuh kita. Kita bisa menunaikan puasa sunnah biasa atau bisa menunaikan sholat sunnah, sholat jamaah di masjid, bisa membaca Al-Quranul Karim. Gunakan waktu tersebut untuk beramal dengan amal saleh. Qala hatta idza ajiza anha limaradin aw syughl, nanti ketika kita tidak memiliki kemampuan untuk melakukan amal saleh tersebut, dikarenakan sakit, dikarenakan sedang safar, enggak punya waktu luang, ada uzur, enggak bisa salat jamaah karena ada uzur yang syar'i, tidak bisa menunaikan puasa sunnah karena ada uzur yang syar'i, tidak mampu untuk menunaikan salat sunnah karena ada udzur yang syar'i. Qala kutiba lahu al-ajru kamilan, akan tercatat bagi dia, ditulis untuk dia pahala sempurna. Pahala salat jamaah dia dapat. Kenapa? Karena sudah terbiasa melakukan salat jamaah. Pahala puasa sunnah dia dapat. Kenapa? Karena sudah terbiasa melakukan puasa sunnah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sehingga Rasul alaihi salatu wasallam dalam hadisnya berpesan, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhat wal faragh. Ada dua kenikmatan yang banyakkan orang itu tertipu. Ya, as-sihhah wal faragh. Nikmat berupa as-sihhah, kesehatan, nikmat berupa waktu luang. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada faedah yang juga disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, tepatnya pada awal pembahasan kitab Riyadhus Shalihin berkaitan dengan an-niyah. Faedah tersebut berkaitan dengan pembahasan kita kali ini. Kalau tadi yang disebutkan ialah dia sudah terbiasa melakukannya, sudah terbiasa melakukan amal saleh, kemudian datang waktu yang dimana dia gak mampu untuk melakukan amal saleh tersebut, dikarenakan sakit atau safar atau udzur-udzur yang syar'i lainnya, dia akan tetap mendapatkan pahala amal saleh tersebut. Faedah yang kedua yang tidak disebutkan dalam bab ini, tapi itu juga berkaitan sebenarnya dan telah beliau sebutkan di awal kitab Riyadhus Shalihin dalam bab an-niyah, ialah jika seorang tidak terbiasa salat jamaah, misalkan dia enggak biasa entah dia enggak tahu hukum sholat jamaah atau memang tahu kemudian bermalas-malasan meninggalkannya sengaja. Atau puasa sunnah, dia enggak biasa. Sholat malam, dia enggak terbiasa. Sholat duha, sodakoh, infak, dan amal sholat yang lainnya. Bukan suatu amalan yang biasa dia lakukan. Yang mungkin kadang pernah sodakoh, tapi enggak terbiasa dia. Mungkin pernah menaikkan sholat sunnah, tapi beberapa kali saja. Bukan suatu kebiasaan yang dia lakukan. Bagaimana jika orang ini memiliki niatan, punya azam, punya niatan untuk melakukan amal soleh, tapi qadarullah, Allah takdirkan dia tidak mampu untuk melakukannya karena ada uzur. Karena ada uzur. Apakah orang ini juga akan mendapatkan pahala sempurna seorang yang melakukan amal soleh? Yaitu misalnya, dia enggak terbiasa melakukan sholat jamaah. Bagi kaum laki-laki misalnya. Kemudian tiba-tiba datang niatan, imannya ini lagi naik. Hah, imannya naik. Ah, saya mau sholat jamaah di masjid. Saya mau sholat jamaah di masjid. Ternyata di jalan ketika dia mau berangkat ke masjid yang mungkin jaraknya jauh mengharuskan dia untuk naik kendaraan, dia naik mobil misalnya, kejebak macet. Macet. Sampai masjid sudah salam. Dia enggak ikut sholat jamaah. Pertanyaannya, apakah sama kondisi orang yang kedua ini dengan kondisi orang yang pertama yang tadi kita sebutkan, yaitu seorang yang sudah terbiasa, biasa melakukan sholat jamaah tiap 5 waktu dia berangkat ke masjid, ini gak terbiasa, kadang-kadang saja, dan seringnya enggak, dia datang sholat jamaah, kemudian beberapa waktu kemudian atau beberapa waktu yang seterusnya dia gak melakukan sholat jamaah. Ketika memiliki niatan mau sholat jamaah, Allah takdirkan dia tidak mampu untuk mewujudkannya. Dikarenakan ada udur. Niat ada dalam hati dia. Maka keadaannya berbeda dengan orang yang sudah terbiasa melakukan amal soleh. Kata Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala dalam faedah yang beliau sebutkan di pembahasan awal kitab Riyadhus Salihin di bab An-Niyah. قال أما إذا كان ليس من عادته أن يفعله فإنه يكتب له أجر النية فقط دون أجر العمل. Yang tercatat bagi dia, yakni bagi keadaan orang yang kedua, keadaan orang yang tidak terbiasa beramal saleh, tidak terbiasa. قال يكتب له أجر النية, dicatat bagi dia pahala niat baik dia, niat baiknya dia. Adapun pahala amalan, dia tidak mendapatkannya karena dia bukan termasuk orang yang terbiasa melakukan amal saleh tadi. Kita contohkan tadi misalnya sholat jamaah. Dia enggak terbiasa. Kadang-kadang sholat jamaah. Seringnya enggak. Sholat jamaah mungkin maghrib isya. Itu pun dalam sepekan mungkin bisa dihitung. Kelihatannya hari ini dan hari itu saja. Atau puasa sunnah, dia gak terbiasa. Sholat malam juga tidak terbiasa. Ketika dia memiliki niatan baik untuk sholat jamaah, niatan baik untuk menunaikan puasa sunnah, niatan baik untuk beramal dengan amal saleh, yang qadarullah Allah takdirkan dia tidak mampu untuk mewujudkan apa yang telah dia niatkan dalam hati dia karena ada udzur syar'i. Allah takdirkan sehingga dia tidak mampu untuk mewujudkannya. Terjebak macet misalnya di jalanan. Atau Allah takdirkan dia jatuh sakit. Dan seterusnya. Qala yuktabu lahu ajrun niyyah. Apakah dia dapat pahala? Naam, dapat pahala. Walaupun dia tidak mampu untuk mewujudkannya. Tidak mampu untuk mewujudkan apa yang telah dia niatkan dalam hati dia. Tetap dia mendapatkan pahala. Tapi ajrun niyyah. Pahala niat baik dia. Pahala niat baik. Bukan pahala amalan. Kalau pahala amalan, pahala niat yang baik dan juga pahala amalan itu akan didapatkan oleh mereka-mereka yang sudah terbiasa. Sudah jadi kebiasaan dia. Sholat jamaah. Kemudian ketika dia sakit, dia gak bisa melakukan sholat jamaah. Sholat dia sendirian, dia mendapatkan pahala sholat jamaah. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Sudah terbiasa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah faedah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala terkait dengan keadaan seorang dalam menjalankan amal saleh. Maka biasakan dan upayakan diri kita untuk bisa menjalankan amal saleh. Memang butuh latihan. Butuh latihan. Dilatih untuk menunaikan sholat sunnah, dilatih untuk berpuasa sunnah, dilatih untuk menunaikan sholat jamaah, dilatih untuk terus-menerus membaca Al-Quranul Karim. Bukan hanya pada bulan Ramadan saja kita membaca Al-Quranul Karim, tapi di bulan-bulan lainnya juga semestinya kita membaca Al-Quranul Karim. Nah, biasakan. Biasakan untuk beramal dengan amal soleh sesuai dengan apa yang kita mampu, sesuai dengan kadar kemampuan diri kita masing-masing. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berapa menit lagi? Taib. Hadis yang berikutnya adalah hadis dari sahabat Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ma'rufin shadaqah. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Rasul alaihi salatu wasallam bersabda dalam hadis Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma. Apa sabda Rasul? Qala kullu ma'rufin shadaqah. Setiap perbuatan ma'ruf, setiap kebaikan itu sedekah. Kalimat yang pendek tapi maknanya sangat meluas. Kullu ma'rufin, segala perbuatan, segala amal kebaikan itu sedekah. Itu sedekah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Demikian pula diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Qala, berkata Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Al-ma'ruf ma yata'arafu an-nas 'ala husnihi aw ma 'arafa fi ma'urifa fi syar'i husnuhu in kana mimma yuta'abbad bihi Allah. Ma yuta'abbad bihi lillah fa huwa ma'urifa fi syar'i husnuhu wa in kana mimma yata'amal bihi an-nas fa huwa mimma ta'arafa an-nas 'ala husnihi. Yaitu perbuatan yang ma'ruf, perbuatan yang baik itu ada yang kaitannya dengan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Maka itu adalah segala sesuatu yang disebutkan dalam syariat, yang diajarkan dalam syariat. Sesuatu yang dengannya seorang akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah kebaikan. Salat, puasa, sedekah dan seterusnya. Ada pula al-ma'ruf itu kaitannya dengan atau yang sudah difahami oleh kalangan manusia. Itu juga masuk dalam kategori ma'ruf yang disebutkan dalam hadis ini. Dalam kebiasaan muamalahnya umat manusia, kehidupan sehari-hari, mana yang disebut sebagai amal kebaikan, itulah ma'ruf. Sehingga mencakup dua perkara ini. Mimma yata'araf an-nas 'ala husnihi aw ma 'urifa fi syar' husnuhu. Yaitu yang di disebutkan dan dijelaskan, diketahui dalam syariat itu adalah kebaikan, itu adalah al-ma'ruf, dan apa yang menjadi suatu perkara yang baik di tengah-tengah kehidupan manusia. Qala rahimahullahu ta'ala, seperti contohnya kalau kaitannya sama muamalah dengan orang lain, itu memberikan bantuan berupa uang misalnya, diberi uang, ini kebaikan. Atau hal yang lainnya yang sudah dianggap sebagai amal kebaikan, membantu seorang, membantu mengangkat barang, atau membantu urusannya dia supaya cepat selesai, dan seterusnya, itu termasuk bagian dari al-ma'ruf yang dikatakan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, kullu ma'rufin sadaqah, setiap perbuatan yang ma'ruf itu adalah sadaqah. Insyaallah akan kita lanjutkan ba'dal adzan, fal muadzin yuadzin, tafaddal barakallahu fiik. Baik, kita lanjutkan sedikit apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Sehingga kalimat al-ma'ruf yang disebutkan dalam hadis itu luas maknanya. Luas, bisa berupa amal ibadah yang kita lakukan yang telah disyariatkan dalam Islam. Al-ma'ruf juga bisa berupa perbuatan yang sudah difahami di tengah-tengah masyarakat itu adalah kebaikan. Tentunya tidak menyelisihi syariat. Di sini beliau banyak menyebutkan contoh-contohnya. Seperti misalnya seorang sedang membawa banyak barang, akan dia turunkan dari mobil, kemudian kita membantunya, ini juga ma'ruf, perbuatan ma'ruf, perbuatan yang baik, dan itu adalah sedekah. Melihat ada orang yang akan menaikkan barang ke atas mobilnya, kemudian kita berusaha untuk membantunya, ini juga termasuk bagian dari al-ma'ruf. Kemudian termasuk bagian dari al-ma'ruf, misalnya di sini beliau sebutkan, lau anna ahadan, kalau ada seorang yang duduk di samping kita misalnya, kemudian terlihat dia kepanasan, nah, banyak mengeluarkan keringat, kemudian kita beri, datangkan kepada dia kipas angin, kita nyalakan kipas ke angin, fa innahu laka sadaqah, itu ada sedekah bagimu karena itu ada perbuatan yang baik. Melihat saudara yang kepanasan kemudian dinyalakan kipas angin, atau diberi sesuatu yang bisa untuk membersihkan keringatnya dia. Demikian pula menyambut kedatangan tamu, menjamu para tamu, dan seterusnya dari amalan dan perbuatan yang sudah dinilai oleh masyarakat itu adalah amal kebaikan. Qala kullu ma'rufin sadaqah, semua amal perbuatan yang ma'ruf adalah sadaqah, adalah sadaqah. Wala tahqiranna minal ma'rufi syai'an, dan jangan pernah kita meremehkan sesuatu yang ma'ruf sekecil apapun sesuatu tersebut. Mungkin itu kita anggap sebagai amal yang sepele, mungkin bisa jadi. Bisa jadi kita menganggap itu enggak pantas untuk kita lakukan. Wong saya sudah sepuh, masa mau mendatangkan atau memberikan sesuatu yang misalkan datangkan kipas angin fadl kepada orang yang lebih muda daripada kita. Mungkin saja muncul dalam perasaan kita, dalam benak hati kita, oh enggak pantas. Mosok saya yang melakukannya. Yang bersih-bersihkan masjid masa saya, ada sampah di sini enggak ada yang ngambil dari anak-anak muda, kemudian saya yang orang tua masa harus ngambilnya. Teranggap remeh, dan mungkin kita memiliki perasaan itu enggak pantas, enggak cocok untuk kita lakukan. Qala la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah kita meremehkan sesuatu yang ma'ruf, walaupun itu kecil, walaupun kita itu sepele, walaupun kita anggap itu sebagai suatu yang enggak pantas untuk kita lakukan karena kita memiliki jabatan misalnya, karena kita memiliki posisi yang tinggi. terhormat di tengah-tengah masyarakat. Ambil sampah di selokan atau dan seterusnya. Qala kullu ma'rufin shadaqah, setiap amal kebaikan yang ma'ruf itu shadaqah. Maka jangan disia-siakan dan jangan disepelekan. Lakukan sesuai dengan kadar kemampuan yang kita miliki. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang terakhir di malam hari ini insyaallah adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min muslimin yaghrisu gharsan illa kana ma ukila minhu lahu sadaqah wa ma suriqa minhu lahu sadaqah wa la yarza'uhu ahadun yarza'uhu ahadun illa kana lahu sadaqah. Rawahu Muslim. Wa fi riwayatin lahu, la yaghrisu muslimun gharsan wa la yazra'u zar'an fa ya'kulu minhu insanun wa la dabbatun wa la shay'un illa kanat lahu sadaqah. Warawayahu jami'an min riwayati Anas radhiyallahu anhu. Hadis dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, ma min muslimin yaghrisu gharsan illa kana ma ukila minhu lahu sadaqah. Ini berkaitan dengan seorang yang memiliki tanaman pohon yang berkebun. Tidaklah seorang muslim yang berkebun, memiliki pohon, memiliki tanaman yang ada buahnya misalnya. Punya pohon mangga, punya pohon yakni apel, perkebunan, dan seterusnya. Dari tanaman-tanaman yang ada manfaatnya, baik berupa buahnya atau yang lainnya. Illa kana ma ukila minhu lahu sadaqah. Lihat keutamaannya, apa yang dia makan dari tanaman tersebut, dari hasil panennya dia, lahu sodakoh, itu sodakoh bagi dia. Yang kita makan, kita nanam, ya, sudah berbuah, kemudian kita ambil, kita makan buah tersebut, itu sodakoh untuk kita. Wa masuriqa minhu lahu sodakoh, apa yang dicuri, itu sodakoh. Lagi musim buah, mangga, lagi musim buah rambutan, lagi musim buah-buahan. Lupa kita. Kita mau ngambil, ternyata sudah diambil oleh orang lain. Apa kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, wa ma suriqa minhu lahu shadaqah. Apa yang dicuri oleh orang lain itu tercatat sebagai shadaqah untuk kita. Ya sudahlah, dicuri orang lain enggak apa-apa. Itu dosa bagi dia, itu sedekah untuk saya sebagai pemilik pohon ini. Wala yarza'uhu ahadun illa kana lahu sadaqah, dan apa tidaklah dikurangi oleh seorang lain, yakni ada yang mengurangi misalnya, yakni hasilnya dikurangi, diambil untuk orang lain, illa kana lahu sadaqah, itu pun sebagai sedekah bagi kita. Dalam riwayat yang lainnya disebutkan, fa ya'kula minhu insanun wala dabbatun wala syai'un illa kanat lahu shadaqah. Dari hasil apa yang kita tanam, panennya, buahnya, atau kalau berupa biji-bijian, kemudian itu dimakan oleh manusia, dimakan oleh binatang ternak atau yang lainnya, itu shadaqah. Sedekah untuk pemilik kebun tersebut, sehingga keutamaan yang besar bagi para orang-orang yang memiliki kebun, punya pohon, apalagi yang punya buahnya, ada buahnya, keutamaan semuanya dari pohon tersebut sedekah. Kita enggak mampu mungkin mengeluarkan sedekah berupa harta. Alhamdulillah punya pohon mangga 2 besar, buahnya masya Allah, tetangga ngambil. Ya, ngambilnya dengan cara mencuri, sudah nggak apa-apa. Sodakoh, tercatat sodakoh untuk pemilik pohon tersebut. Ada anak kecil yang melempar mangga tersebut dengan batu kemudian jatuh, ya sudah biarin. Itu sodakoh. Nah, bukan biarin kemudian dibebaskan. Ya, ini kalau ketahuan ya ditegur, diingatkan, jangan melakukan itu. Walaupun amal perbuatan atau perbuatan yang mereka lakukan dengan mencuri, mengambil tanpa izin, itu untuk kita dinilai sebagai sedekah. Qala, disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam hadis ini, hasun 'ala az-zar'i wa 'ala al-gharsi wa anna az-zar'a wal-gharsi fihi al-khairul katsir fihi maslahatun fid-din wa maslahatun fid-dunya. Ada anjuran untuk berkebun. Nah, ada anjuran untuk berkebun, menanam pohon-pohon yang ada manfaatnya, yakni ada buah-buahannya atau yang semisalnya. Dan ada maslahat kebaikan untuk agama kita, kebaikan untuk dunia kita. Jadi ada dua maslahat, ada dua kebaikan yang akan kita dapatkan. Maslahat dunia, fama yahsulu fihi min intaj. Kalau sudah ada hasilnya, misalkan kita punya kebun buah rambutan, kebun anggur misalnya, kita panen, hasilnya kita jual, dapat keuntungan kita. Ini maslahat dunia, keuntungan duniawi, kebaikan duniawi. Kita dapat keuntungan sekian banyak dari hasil panen yang kita jual. Adapun maslahat al-manafi' ad-diniyah, manfaat berkaitan dengan diniyah agama kita, ialah fa innahu in akala in ukila minha minhu tayrun usfurun au hamamatun au dajajatun au ghairuha walau habbah wahidah fa innahu lahu sadaqah. Manafi' manfaat terkait dengan agama kita ialah kalau dari tanaman ini dimakan oleh burung, yakni dengan berbagai macam jenis burung, burung yang kecil, merpati ataupun yang lainnya, dimakan oleh ayam, atau ada ulat-ulat kecil yang memakan buah, walau habbah wahidah, walaupun satu biji misalnya yang diambil, yang dirusak, yang dimakan oleh binatang-binatang tersebut, fa innahu lahu sadaqah. Itu sadaqah, tercatat sebagai sadaqah untuk kita. Sadaqah. Sawa'un sya'a dzalika aw lam yasha'. Yani sama saja apa dia menghendaki perkara ini atau tidak, tercatat sebagai amal sadaqah. Qala rahimahullahu ta'ala, a'jabu min dzalik, yang lebih menakjubkan lagi, kalau seandainya itu dicuri, buah-buahan tadi dicuri oleh para pencuri, semuanya diambil misalnya. Kama law jaa syakhsun matalan ila nakhl. Seperti misalnya seorang masuk ke kebun kurma, kemudian diambil semua kurma yang ada, dipanen oleh dia. Fa inna lahu fi dhalika ajran, maka pemilik kebun itu akan mendapatkan pahala. Itu sedekah, pahala bagi dia. Kata Syekh rahimahullah, ma'anni law 'alimtu bihadha as-sariq, dan seandainya aku tahu siapa pencuri tersebut, aku akan tetap melaporkan pada pihak yang berwenang, bukan untuk membebaskan. Kalau memang ketahuan pencurinya fulan, ya tetap akan aku ambil, akan aku laporkan pencuri tersebut kepada pihak yang berwenang. Wa ma'a dzalik fa inna Allah ta'ala yuktabu lahu bihadhihi sariqah shadaqatun ila yaumil qiyamah. Sisi lain, benda yang telah dicuri, buah-buahan yang sudah dicuri, walaupun pencurinya sudah tertangkap, kita tetap akan mendapatkan pahala shadaqah. Kemudian misalnya benda-benda tadi, barang-barang tadi yang sudah dicuri, dikarenakan pencurinya sudah ketangkap, kemudian benda tadi dikembalikan, tetap lahu sadaqah ila yaumil qiyamah, tercatat sebagai amal sadaqah sampai hari kiamat nanti. Fa ikhwani rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan bahwa amal kebaikan itu banyak. Jalan untuk melakukan amal kebaikan itu bermacam-macam. Sampai seorang yang berkebun saja, pohon yang dia tanam, hasil buahnya jika diambil oleh orang lain, baik dengan cara yang benar ataupun dengan cara yang salah, tercatat bagi dia sebagai bentuk sedekah. Kalau ketahuan siapa yang mencuri, kemudian kita laporkan, juga sama, itu sedekah, sedekah untuk kita. Kemudian jika terserang hama misalnya, ternyata buah-buah yang sudah siap panen diserang oleh hama, kemudian kita gak bisa memanen buah-buah tadi, ya tercatat sebagai sedekah, tercatat sebagai sedekah. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, terus berusaha, berupaya untuk beramal dengan amal saleh, kapanpun, dimanapun, na'am, karena itu semuanya akan bernilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita semuanya. Dan tidak ada mada, tidak diperkenankan dan tidak boleh bagi kita untuk meremehkan suatu amal kebaikan sedikit pun. Dan jalan untuk melakukan amal soleh itu sangatlah banyak. Jalan untuk mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala sangatlah banyak. Berbagai macam amal soleh telah disebutkan dalam hadis-hadis Rasul alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ila huna tafaddalu, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan.